ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Teman-teman sekalian, jika Anda temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang dibuka kalimat iban, maka ayat tersebut pada umumnya akan menginformasikan dan menunjukkan dua hal utama. Catat baik-baik rumus ini. Satu, ayat iman Muhammad SAW berikan kabar gembira. Kita diberi kabar gembira oleh Allah. Pertama, pada orang-orang yang beriman, iman dulu. Wa amilus salihat, dan dengan iman dia kerjakan amal soleh. Iman plus amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang mau kemudian beriman, kemudian dia buktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal soleh, maka saya akan siapkan surga dengan segala keindahannya, kata Allah. Mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya. Di kalimat pertama dalam Quran, jika Anda punya keinginan kuat untuk masuk surga, maka syaratnya hanya dua. Satu, beriman pada Allah. Yang kedua, kerjakan amal soleh. Fokus baik-baik. Kalau surga itu di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Maka kalau Anda bicara dunia, hukumnya hukum dunia, amalnya pun amal dunia. Kalau Anda bicara akhirat, hukumnya hukum akhirat, amalnya pun amal akhirat. Enggak bisa amal dunia dipakai untuk amal akhirat, tidak nyambung namanya. Jelas ya? Maka kalau Anda ingin mendapatkan surga dengan tempat akhirat, maka yang digunakan amalan akhirat. Amal akhirat hanya dua. Satu adalah iman, yang kedua adalah amal saleh. Setiap pekerjaan kita yang dilakukan karena iman, maka berubah statusnya jadi amal saleh. Makan itu pekerjaan, dilakukan dengan iman jadi amal saleh. Minum itu pekerjaan, dilakukan dengan iman jadi amal saleh. Anda berangkat kerja, teman-teman sekalian, itu pekerjaan, didorong dengan iman jadi amal saleh. Di setiap pekerjaan Anda yang dilakukan dengan iman, itu statusnya naik, berubah jadi amal saleh. Plus ada pahalanya mengantarkan Anda ke surga. Jadi begitu Anda mendapatkan kalimat iman di awal ayat Al-Quran, bergembiralah. Karena sesungguhnya Allah akan mengabarkan kepada Anda ada peluang-peluang amalan yang bisa mempercepat Anda ke surga. Nah, saya mau berikan satu ajaran penting ya. Tolong lihat baik-baik. Kalau ada ayat Quran turun dibuka dengan kalimat iman, maka cara membacanya jangan menggunakan akal, tapi baca dengan hati kita. Cara bacanya ini bekal saya menuju surga. Ini tiket saya. Karena saat Allah turunkan amal soleh, bukan untuk membebani kita, tapi memudahkan Anda mewujudkan cita-cita Anda ke surga. Sebab kalau enggak diberikan ini, Anda enggak punya amalan ke surga. Paham ya? Ini tiket Anda ini. Ini poin pertama. Ini tiketnya. Cara bacanya masih demikian. Begitu Anda dapatkan kalimat seperti ini, maka Masya Allah. Saya kasih gambaran gini ya. Siapa yang masuk ke masjid di sini, ya di WTC Jalan Sudirman, nanti asar. Jam berapa asal sekarang? Baik, kita ambil contoh. Baik, Mas Panca, tolong dikasih pengumuman spesial untuk asar hari ini. Kita ambil contoh. Spesial untuk asar hari ini, orang pertama yang masuk masjid, 50 orang pertama, masing-masing dapat amplop Rp100.000. 50 orang pertama. Ini contoh ya, bukan asli. Tadi saya katakan contoh dari awal. Contoh, bisa. Contoh, baik. Asar jam berapa? 15.13. Kalau ada pengumuman orang pertama, 50 orang pertama masuk masjid pertama kali di masjid ini mendapatkan Rp100.000, maaf, jam berapa dia datang ke masjid? Jam 2. Berarti jam 1. Saya yakin ada yang enggak pulang habis kajian di sini aja gitu. Nungguin kan? Anda bisa bayangkan enggak? Demi 100.000 dan itu cuma contoh, dia enggak pulang. Tak. Untuk 100.000 Anda bisa bayangkan. Dan itu bisa mengantri, begitu disampaikan, ngantri dari jam 2, ngantri, hanya untuk 100.000. Sekarang Allah berikan tiket pada Anda, tiket ke surga Anda. Dimulai jam 15.13, surganya diberikan kepada Anda lewat tiketnya. 15.15 ada panggilan tiket diberikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sekian panggilan yang muncul, berapa yang ngantri untuk datang mendapatkan tiket itu? Karena cara baca sebagian umat Islam sekarang, begitu diminta untuk mengerjakan amal soleh, yang terbayang itu beban. Baru zuhur, dah asar lagi. Baru asar, dah maghrib lagi. Masya Allah. Karena cara bacanya itu beban untuk mengerjakan sesuatu. Kalau cara bacanya mendapatkan tiket kemuliaan, tiket kebahagiaan, maka demi Allah saya katakan, tiket itu akan ditunggu. Bahkan ada orang yang sebelum tiketnya dibuka dan nungguin 15.15 azan jam 14.30 sudah nunggu di masjid dibuka. Nunggu, bagaimana itu bisa diberikan? Karena itu teman-teman sekalian, cara menyikapinya, begitu ada turunan ayat dibuka dengan iman, itu setelahnya umumnya pasti amal soleh. Jika Anda menemukan kalimat-kalimat turunan amal soleh, maka berbahagialah, Allah sedang mempercepat keinginan untuk mewujudkan surga yang kita